ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ringkasnya makna ayat ini bahwa Idul Fitri itu adalah syukuran atas nikmat hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita ini faham, yakin bahwa kita ini adalah hamba Allah. Sehingga kita dengan mantap mengucapkan la ilaha illallah, yang berhak disembah hanya Allah. Muhammadur Rasulullah, baginda Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah. Ini keyakinan yang demikian ini mahal, semalekan. Mboten sangger tiang kalian Allah dipun paringi. Zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam niku menungso sak jagat niki sing dipun paringi iman niku namung tiang jaler sekawan dosa, tiang istri sekawan dosa. Lintune sedaya mboten diparingi iman, dadi intip neraka kabeh. Barang larang nih. Jadi kita takbiran pada malam hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya takbiran niku saking senenge. Ya. Niku para sahabat rumiyin nek angsal perkawis sing nyuwenengake banget niku takbir, Allahu Akbar, saking senenge. Lah kita niku malam bodo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya saking senenge diparingi nikmat agami niki. Kita kedah bunga, remen, seneng, syukur dipun dadosaken tiyang Islam niki. Niki anugerah gede. Tetapi kadah manusia sing mboten ngertos. Keranten wong niku nek ampun Islam, mantep, mancep, madep teko mati. Berarti telah mendapatkan segala-galanya. Sekedap malih dadi raja-raja enten swargane Gusti Allah. Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Menjadi raja-raja besar di sana, kekal abadi selama-lamanya. Juta-juta tahun, miliar-miliar tahun, triliun-triliun tahun, tidak ada habis-habisnya. Bukankah semua orang ingin jadi raja? Bagaimana caranya jadi raja? Ikut pilkada, pilkades, jadi raja kampung, ya. Nanti paling 5 tahun terus tidak jadi lagi. 10 tahun tidak jadi lagi. Kalau ingin jadi raja betulan, iman dan Islam ini dipegang mantep, mancep, madep sampai mati, akan jadi raja-raja yang selama-lamanya di surga Allah. Bukankah semua orang itu ingin kaya? Bagaimana caranya kaya? Kerja siang dan malam. Itu pun juga tidak mesti kaya. Kalaupun kaya juga tidak akan lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian mati, ternyata kerikil satu pun tidak punya. Kalau ingin kaya betul, ini agama ini dipegang dengan sungguh-sungguh sampai mati, maka kita akan jadi orang yang kaya raya. Kraton-kraton songko mas, kraton-kraton songko inten, pengawan-pengawan songko susu, songko madu, sing selawas-selawas. Sedaya tiang pengen sehat, terus pun carane saben dinten konsultasi kali dokter spesialis. Tapi ternyata dokter spesialis dhewe iki lho kaya terus loro-loron kaya mati sisan. Nah. Jumene pasiene dokter dhewe iki lho kaya ketoke ora patek sehat. Kalau ingin sehat betul, pegang ini agama sampai mati, masuk surga sehat selama-lamanya, muda selama-lamanya, kuat selama-lamanya. Semua orang ingin jadi orang yang ganteng, cakap. Yang perempuan ingin jadi orang yang cantik. Bagaimana caranya? Tiap hari pergi ke kap salon, tiap hari olahraga kebugaran. Tapi nyatanya tambah hari tambah tua, tambah dino tambah elek, koyo telek. Kalau ingin ganteng betul, cantik betul, pegang ini agama sampai mati. Nabi mengatakan, orang yang dulunya hitam di dunia, kalau masuk surga, wajahnya akan jadi bersinar, sehingga tampak dari jarak 1000 tahun. Itu yang hitam itu kayak begitu. Bagaimana yang emang aslinya ganteng? Mungkin tambah ganteng lagi. Tapi bukan itu permasalahannya. Mana amalannya tambah baik, maka dia akan tambah ganteng di sana. Kalau cantiknya manusia seluruh dunia ini dikumpulkan menjadi satu, tidak ada 1% cantiknya wanita di surga. Dan kecantikan yang kekal, yang selama-lamanya. Apa yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini? Di dunia ini tidak ada. Yang kita cari itu tidak ada. Semua orang ingin bahagia, tapi di dunia ini tidak ada bahagia. Harta tidak bisa mendatangkan bahagia. Bagaimana bisa bahagia? Orang-orang kaya tambah hari tambah tua, tambah hari tambah tua, tambah hari tambah dekat waktu dia akan berpisah dengan seluruh hartanya. Bagaimana bisa bahagia? Di dunia ini yang bisa bahagia itu hanya orang yang dablek saja. Wis gak gelem mikir, wis gak usah dipikir, wis turu. Ya baru iso bisa bahagia. Nek dipikir dunia niku sinten mawon dadi sumpek sedoyo. Wong sugih mawon nek gelem mikir ya sumpek lah iya. Pabrik nek ku gawe pirang-pirang tahun iki. Akhir-akhir kudu ditinggal nih. Aku neng kuburan dhewe ora nggo pabrik e. Mobil Mercedes sing anyar iki kudu tak tinggal nih. Omah sing nek tuku pirang-pirang miliar ya kudu tak tinggal nih. Bojo sing tak openi pirang-pirang tahun sampai budung belengkuk ya kudu tak tinggal nih. Kabeh tak tinggal nih. Dunyo iki gak enek sisa nyeneng nih tak pikir-pikir. Iya panjene, tenan. Teng dunyo niki nek ketok pikir ten mboten enten sing bareng nyeneng iki gak enek. Kita nih kok iso seneng krono gak dipikir. Akeh mangan ketok mangane enak nggih. Nek kita sampean mikir jane mboten enak. Iku bar mangan engko terus kudu ning WC. Gila jane mangan iki. Pokoke dunyo nek dipikir akhirnya mesti gak enak. Nek enom arek dadi tuwek, nek sehat arek dadi loro, nek mangan arek dadi ngoten niku. Yeah. Cobi napa teng donya niku sing dadi seneng tenan mboten enten. kejawi setunggal agomo. Nah, keranten agomo niki ndadek niki to badi mulyo selawas-selawase. Agomo niso ndadek wong ayem, tentrem, adem nglakoni agomo. Kanti yakin, kanti mantep saya itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat Allah dan anugerah Allah, yaitu agama ini, hendaknya mereka itu bergembira. Jadi wong ini kudu gembira, kudu seneng lawan agama niki. Huwa khairum mimma yajma'un. Agama iki luwih apik daripada sing dikumpulne wong-wong kafir kuwi kabeh. Bondo, teknologi, jabatan, wis ora ning apa-apane dibanding agama. Nek umpama pangkate kabeh raja, pangkat TKP presiden, pangkat TKP ahli teknologi, pangkat TKP wong sugih, pangkat TKP wong sing di pangkat sak donya niki dikumpulne dadi siji, ora eneng apa-apane dibanding pangkat siji iman lan Islam. Karena pangkat-pangkat donya, bondo-bondo donya, teknologi donya, apa kabeh ku mau pol-pole yo nul putul entek raining bekase. Walaupun pintero ngampek munggah teko bulan, sedilunggah yo medun mlebu ning kubure dhewe-dhewe padha mawon kali mboten saged napa-napa. Daripada munggah ning bulan, luwih apik sampean munggah teng masjid. Munggah ning bulan ora nyapo. Das kesel ngene. Kau no ganjarane, akhir-akhir yang neng kuburan, wes munggah neng masjid aye, akhir mendutok teng masjid, lungguh wes oleh ganjaran. Nah, jadi wang ni ku wang iman ni ku jo neru-neru pikirane wang-wang sing beten Jawa, gitu. Sinten wang sing beten Jawa ni ku, wang-wang kafir ni ku. Niku mboten ngerti, ngertine donya niki. Lah wong iman niki. Niki wong iman niki wong jan Jawa tenan nika, ngerti. Ngerti donya ya ngerti sing sause donya. Ngerti bumi ya ngerti langit. Malah ngerti sing gawe langit. Lah nek wong kafir niku ngertine donya tok. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Ruwin dunya tok. Wong kafir ku wong bodho. Ruwin dunya tok. Gak ngerti akhirat, gak ngerti. Ruwin manusa tok. Singgahe manusa gak roh. Ruwin sistem-sistem macam-macam sing teng jagat niki singgahe sistem gak kenal. Nah. Wong kafir wong goblok. Wong kafir niku wong goblok. Saestu niku. Nah. Wong ngerti iki, ngerti iki, ngerti gak ngerti Gusti Allah. Niku goblok niku, ngerti. Dunyo ku sing niki diulek-ulek ngerti kabeh. Tapi akhirat sing luwih gedhe ora ngerti. Barang-barang sing cilik-cilik sama bakteri-bakteri, virus-virus jenenge ngerti kabeh. Tapi sing gawe jagat sing Maha Agung malah ora ngerti. Sing cilik-cilik lho malah ngerti. Ular sing paling cilik ngerti. Ya. Dipelajari. Tapi sing Maha Agung malah ora kenal. Kan aneh to nggih. Wong goblok wong kafir niku. Niki mboten kok ngelek-ngelek mboten, panyatane ngoten niku, ngoten lho. Nggih. Saya wong iman ni, wong pinter ni, wong iman niku. Jadi sampai nongjo elu-elu wong wah ini negara Indonesia ini negara belum maju. negara sana, negara sana, negaranya orang kafir itu maju. Kleru, wikwi. Kleru. Ya Indonesia ini yang paling maju. Nek iman. Nek gak iman ini gak maju. Lah uang arning swarga orang maju lebih iya. Apa sing jenenge wong maju wong sarenan neraka kuwi? Mboten to. Makane kita niki bodho syukuran dene kita niki didadekne wong mulya, didadekne wong maju, didadekne calon ahli swarga. Fa bidzalika falyafrahu. Seneng dadi wong Islam seneng. Niki bodho Idul Fitri. Lah nek bodho besar niki syukuran. Syukuran ugi keranten kita didadosaken umate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong iman niku enten sing wong iman umate Nabi Adam uripe jaman riyen. Wong iman umate Nabi Nuh. Wong iman umat Nabi Musa, Nabi Isa lan intune. Tapi sing paling istimewa wong iman umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Anbiya. Pimpinane sekabehane nabi, sekabehane rasul. Maka Allah dawuh dan Quran, "Inna a'tainakal kautsar." Hai Muhammad, aku telah memberikan kepada engkau perkara yang sangat-sangat banyak, anugerah yang sangat-sangat banyak. Ya, anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi ini sangat-sangat banyak. Kautsar itu maknanya sangat-sangat-sangat-sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan sembelihlah kurban. Jadi Nabi itu menyembelih korban, sholat Idul Adha, menyembelih korban dengan maksud syukuran karena dikasih oleh Allah nikmat yang luar biasa banyaknya. Ini diceritakan panjang sekali ini sudah. Al-Imam As-Suyuti itu ngarang kitab namanya Khosois. Dua jilid itu Al-Khosois Al-Kubro namanya. Di situ cerita mengenai keistimewaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, dibaca itu mungkin dibaca setahun enggak selesai itu. Pokoknya Nabi itu manusia yang serba istimewa. Keringatnya saja itu istimewa. Wangi kayak minyak kasturi. Sehingga keringatnya itu diambil sama istrinya untuk campuran minyak wangi. Masya Allah. Kalau berjalan, namanya awan mendung itu mayungi Nabi di mana-mana. Gak usah beli payung. Kalau berjalan, pohon-pohon di pinggir jalan itu pada mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pokoknya ini keistimewaan Nabi ini kalau dihitung itu sudah banyak sekali. Dan kita umatnya semua dapat bagiannya. Karena baginda Nabi ini pimpinan kita, Nabi kita, junjungan kita, panutan kita. Maka kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, umatnya dapat bagiannya. Di antara bagiannya apa? Umat ini amal sedikit gitu pahalanya sudah besar. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Umat ini kalau amal sekali dihitung kayak amal 10 kali. Umat-umat yang dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu amal 10 kali mati sekali aja. Itu minimal. Kemudian Nabi doa, "Ya Allah, zidli ummati, zidli ummati." umatku tambahilah lagi pahalanya ya Allah. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, sekarang saya tambah umat kamu pahalanya 700 kali. Jadi kalau umat ini sholat sekali, itu umat dulu sholat 700 kali. Tapi Nabi belum puas. Ya Allah, tambahilah lagi umatku, ya Allah, pahalanya. Maka dikasih tambahan 700 ribu kali. Orang yang mau memikirkan agama, memperjuangkan agama, pahalanya dilipatkan 700 ribu kali. Nabi masih belum puas lagi. Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahilah lagi umatku. Maka Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Umatmu yang sabar pahalanya nanti bighairi hisab, enggak ada hitungannya. Bukan 100 ribu, 1 juta, 2 juta, pokoknya enggak bisa dihitung. Tapi syaratnya sabar. Sholat dengan sabar, puasa dengan sabar, dakwah dengan sabar, memakmurkan masjid dengan sabar, ngaji dengan sabar, zikir dengan sabar, pahalanya bighairi hisab. Kalau zikir sekali-kali, kalau ada kesempatan ya zikir, setelah itu enggak zikir, ini bukan orang sabar. Repot ya zikir, enggak repot ya zikir, ini pahalanya enggak ada batasnya. Kalau orang senang saya dakwah, kalau orang enggak senang ya saya enggak dakwah. Itu bukan orang sabar. Maka pahalanya itu ada tapi dikit. Tapi kalau orang senang saya dakwah, orang enggak senang saya dakwah. Karena orang senang saya dakwah ya dapat pahala, enggak senang ya tetap dapat pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, sareng-sareng teng masjid, Mbah. Lah nyapa kok ngajak-ngajak aku barang? Niki wau lho. Kula mireng pengajian teng masjid. Niku nek wong niku salat jamaah, makmume setunggal, niku ganjarane 17. Nek makmume kalih, tambah kathah malih, Mbah. Nek makmume telu, tambah kathah malih. Lah niki ben wong-wong lu ganjarane tambah kathah, lan jenengan teng masjid. Nek jenengan nyambut gawe teng Madiun niku sedina berarti sedina gajine 100.000. Terus nek teng Surabaya gajine 1 juta apa meneh? Jenengan milih teng Madiun apa teng Surabaya, Mbah? Yo nang Surabaya to, Lek. Lah niku nek salat teng griya niku ganjarane siji, nek teng masjid ganjarane tikel matikel. Terus undi nek jenengan teng masjid bareng-bareng? Ha. Mohon diwarai cah cilik kowe kuwi. Ha. Cah cilik ngomong petuek. Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Nek jenengan mboten kersa, nggih insyaallah binjing kula ajeng mriki malih. Ha. Lah nyapa rene? Nggih ngaten iki malih. Lah aku moh kok. Walaupun jenengan mboten kersa niku gawe Mbah Kiai, wong ki aja-aja nek sijak gak gelem ya tetep oleh ganjaran ae. Mula jenengan mboten purune, kula terus mriki, terus bendina mriki mawon. Marani jenengan. Masya Allah, wong kok nekate kaya ini manusa apa to iki? Wis ngene ae. Aku wis gak kuat ngrungokne omongmu kuwi, aku mangkat nang masjid bareng-bareng kowe ya. Nah, akhire ngono kuwi. Niki dakwah sabar namine. Nek dakwah, asalamualaikum, monggo teng masjid. Alah. Kok dadi ngajak-ngajak wong nang masjid bareng kurang gayen apa, Kang? Nah. Nek wis ngono kuwi, terus wong diajak apik kok malah nglarakne ati. Wis aku moh rene, ijeni gak sabar. Oleh ganjarane sithik. Ya. Nek sing sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Wong sing sabar ganjarane gak ana hitungane. Niki sedaya barokai kita dados umate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng kan pun mulyakaken niki termasuk keistimewaan umat niki kanjeng dan kalian Kanjeng Nabi niku didawuhi nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Dipun paringi tugas, diparingi pangkat, ngeta. Kita niki saiki nduwe pangkat. Pangkate nopo? Pangkate dadi umate Kanjeng Nabi. Lah wong niku nek nduwe pangkat terus akhire nduwe tugas. Ngeta. Kados ini tiyang gak ada pangkat lurah niku mungkin nggih terus nduwe tugas kon ngurus desa. Tiang niku gak ada pangkat bupati mana? Niku mungkin terus gak ada tugas kon ngurus kabupaten. Lagi to nih gak ada pangkat jadi umat Kanjeng Nabi sing fasilitase gaji niku mboten karu-karuan gede nih. Niku mungkin terus gak ada tugas. Tugasnya nopo? Nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Perjuangane Kanjeng Nabi niku nopo? Melasi umat, ngajak-ngajak umat ini dateng agami. Kanjeng Nabi niku tugase niku nek ditulis ku kuatah sangat, Pak. Sedaya sing enten Quran, sedaya sing enten hadis-hadis Kanjeng Nabi. Sedaya sing ana kitab para ulama, kitab fikih, kitab tafsir, kitab napa-napa niku niku jane ngoten nggih. Ringkese niku nggih amalane Kanjeng Nabi, perjuangane Kanjeng Nabi. Tapi sing sak monten katahe niku diringkes sak kalimat tok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugasmu ki Muhammad siji tok. Melasi wong sak jagat. Lah kita niki umat Kanjeng Nabi, kudu nerokne Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya kudu melasi wong sak jagat. Diwelasi napane? Nek jenengan melasi tiyang urusan kesehatane, melasi tiang urusan ekonomi ini, ini ku ngisai. Tapi sing paling penting, sing paling penting melasi manusia urusan agamane, urusan akhirate. Inilah welas sing paling gede. Nek umpamin jenengan ini gak ada putra jenengan paringi unjuan, paringi daran, pengobatan, damele griya, dikawinne, tumbasne mobil, niki sae. Tapi nopo gunane? Putrane niku sehat, omahe magrong-magrong, mobile mentereng. Tapi nek akhir-akhire niku ning neraka kuwi apa paedahe? Mula dawuhipun para ulama, walaupun kita niki wis ngurusi anake, wis ngobati anake, ngekekne omah anake, tapi nek dereng ngajak anake ini teng agami, ngajak anake niku mlampah teng dalan swarga, menggak anake iki aja sampai mlebu neraka, kita niki dereng welas teng anak. Welas kita teng anak niku nek kita niki mpun ngajak anake, bimbing anake dateng dalan keselamatan. Lah sing kedua kedah welasi mboten anak kita mawon. Sedaya umat kedah kita welasi. Nek kita welas teng umat, mikirake umat, Kanjeng Nabi dawuh, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Wong sing welas teng umat bakal diwelasi kali Allah Kang Maha Rahman. Tapi wong niku nek mboten mikir nek agamane umat, ningali umat mboten salat, mboten poso, mboten kelingan teng Gusti Allah diumbar mawon, niku jenenge kejam dhateng umat. Lah wong iku nek kejam dhateng umat, mboten diremeni kalih Gusti Allah. Jadi kita niki mikirake umat, mboten keranten kita niki pun sae mboten. Kita ngite se elek. Tetapi kita mikirake umat supados Allah welas dateng kita. Mungkin nek Allah welas dateng kita, kita ki ambak badhe dadi sae. Lha wong niku nek pengin kesaenan kangge sederek-sedereke niku mugi Allah badhe ndugekne kesaenan teng awake dhewe. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Sapa wong sing berjuang ku barokah yo bali ning awake dhewe. Kita melasi tiang akhirnya kita dibalasi Gusti Allah. Kita pengin wong dadi sae, kita ki ambak badhe disaeni kalih Gusti Allah. Kita pengin wong mlebu swarga, kita ki ambak insyaallah badhe dilebet ning swarga kalih Gusti Allah. Jadi ampun ngantos enten sifat moso budu keadaan umat niki. Niki lah maksud pengajian kita dalu niki. Kita syukur dadi umat Kanjeng Nabi, terus piye nek syukuri ngelakoni tindak-tindake Kanjeng Nabi, nyayangi umat Kanjeng Nabi, okeh maca selawat ning Kanjeng Nabi, ya. Sehingga tambah dino, tambah dino, tambah cedak kalian Kanjeng Nabi, neng akhirat diakoni jadi umat Kanjeng Nabi, melebu swarga bareng Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Nah ini kulah maksud ibu itu ini syukuran kita di umat Kanjeng Nabi. Neng nyukuri ya apa? Murib-murib sunai Kanjeng Nabi. Enten kitab Taurat niku disebutake umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Sak durunge mangan jik drembelan dosa. Tapi bar mangan krana neh mangan niku melok sunnah Nabi, dosa-dosane ngrontok kabeh. Niku teng Quran nggih enten. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek kita nderek sunah Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah disenengi kalih Gusti Allah lan disepuro dosa-dosane kalih Gusti Allah. Mula dawuhe para ulama niki jenen. Kowe nek duwe anak iki cilik ngono, latihan kono kopiah. Terus omong ngono, iki sunah Nabi le kopiah. Selagi ini kopiah ini ucik nempel teng sirai anak kita niki, niku mungkin enten barokah. Belinge rodok sudo. Kalau di Ramadan niku ngupaini lari-lari SMA niku, lari-lari SMA niku, kalau siap teng pondok, telung dino gantosan. STM, SMA, ngenten mahasiswa sebagian tulung dino no. Wong tanah ibu cah ora tau ngaji. Niku dilebok ning juru masjid ngomong akeh kurang-kurang 1000 niku terus mboten purun ngrungokne ngaji. Awak apa-apa kaya bebek. Awak apa-apa. Kula mumet ning rasane iki piye iki carane ben ambre utek iki rada padhang iki meneh weteng deget iki wong iki. Akhire wis ngene le. Saiki kuwabeh tuku kopiah kabeh yo. Nah. Iki kopiah niku tenggen kula niku kathah, wis murah-murah 5000 dan kuatah niku. Ya. Akhire niku kuwabeh ketu putih kabeh. Lah mbok sing ketu putih lho. Kok malah gelem ngrungokne to ngaji niku. Nah. Niku anu barokah sunah Nabi niku, mblinge iku ndak sudo. Ora ilang urung mung akeh kopiah tok ngene. Atau sudo. Yuhbib lakum, yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wong anu nek nglakoni sunah Nabi disenengi Gusti Allah. Mane disenengi Gusti Allah dadi apik. Makane dahar nggih cara sunah. Tilem nggih cara sunah, musyur ngalor, madhep kiblat. Niku penting niku. Sakniki niku guru-guru SMA niku bodho bingung. Sanyang nekulo niku. Terus undi bocah cam berembole enggak apa. Wis kula omongi mboten gatekne. Oh, diomongi gak gatekne. Nggih, tuan diomongi baru ora gatekne. Saiki nek umpama sampean tak omongi yo gatekne apa ora? Nek gak gatekne berarti ya padha karo muridmu ngono. Insyaallah lah gatekne. Kuwi sebabe bocah kuwi mbuling-bling mergo gak eneng amalan sunnah. Amalan ini gak eneng amalan sunnah. Akhirnya hati ini peteng mbuling jajal diurip ini sunnah. Sidik-sidik ya. Nek zuhur ini sholat jamaah bareng-bareng. Sing gelem ae, sing gak gelem kok sesera ketularan. Terus bar sholat jamaah kowe maca buku fadilah amal. Apa untungnya wong sholat? Apa barokai wong zikir? Apa ganjarane wong poso? Diwaca. Saiki iki wong iki ngertine regane mobil, regane sepeda motor. Tapi orang ngerti regane ngamal. Akhirnya orang ngamal. Jajalan ngono kuwi. Terus dimulai nguripne sunah-sunah sakwate. Nek nganggo kopiah terus urung kuat, ya waktu salat nganggo kopiah lah. Aja wektu salat kaya arek boxen ngono kuwi. Sowan ning Gusti Allah kok kaya arek olahraga kuwi piye? Mbok yo nganggo kopiah sing apik ben salate ditampa karo Allah. Mengke nek salat ditampa karo Allah rak mblinge sudo. Nah, ini pendidikan-pendidikan semacam ini semuanya kan dijauhkan dari umat Islam. Pendidikan ini pendidikan zahir. Bagaimana orang jadi terampil, bagaimana orang ini, orang ini, orang ini, bagaimana orang berkarakter, nah, macam-macam mis. Kaono arape blas gitu. Bagaimana orang itu kelingan yang Gusti Allah itu gak patah dibicara. Padahal wong niku nek mboten eling kali Gusti Allah, niku mau apik zahire tok. Saman tingali negara-negara sing mboten ten agami, jarine teknologine maju, jarine pendidikane maju, jarine budayane maju. Tapi akhirnya Masya Allah kedzalimane mboten karu-karuan. Teknologi ini ngedzalimi wong, gue nindes wong, gue mbelai wong. Kita itu kaya berbudaya, kaya duwe aturan, kita itu nek gak eneng iman blecok, ora mungkin wong iso saged sae nek mboten ten iman. Wong saged terampil tanpa iman, tapi wong mboten saged sae tanpa iman. Umpama tanpa iman iso saged sae, niku etok. Ora iso kok apik tenan gak iso. Lah wong karo Gusti Allah sing gawe jagat iku lho, dhek ora gelem apik. Kok akar manusa iso dadi apik? Ora iso. Pendidikan tidak akan mungkin dicapai tanpa iman, dan iman tidak akan mungkin bisa sempurna tanpa ikut Nabi. Seumpama manusia itu bisa mikir sendiri, iso noto awake dhewe, Allah tidak kirim nabi-nabi rasul-rasul. Allah ngirim nabi-nabi rasul-rasul itu kesimpulannya manusa iki nek kon noto manusa ora iso. Manusa noto manusa kuwi padha karo wedhus noto wedhus kok ya iso. Sing iso noto wedhus ki manusa. Nek wedhus mbok kei tanggung jawab, wedhus kowe padha Tontonan wedus magetan iki, sak mediyun iki. Lho ya. Lah aku wedus kok ana to wedus ora iso to Mbak Kang. Manusa kono to manusa ora iso. Sing iso nata manusa ki nabi. Sing duwe ilmu luwih dhuwur daripada manusia. Mula Allah ngutus nabi-nabi, rasul-rasul nata manusia niki. Sapa sing melok nggih slamet, sapa sing gak melok ya umpama tata ketoke tok tata, tapi jane ora tata. Ini perkawis penting aja den. Lawe nabi-nabi, rasul-rasul terakhir Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ora ana nabi meneh, ora ana rasul meneh sausé Kanjeng Nabi. Tapi la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Walaupun seorang nabi, seorang rasul, tapi Kanjeng Nabi dawuh selalu eneng umatku iki sing terus tegak negakne kebenaran ngampai teko dino kiamat iki ana terus. Mugi-mugi termasuk kita lan anak putu kita, wong kampung kita lan umat Islam enten negara kita niki lan negara-negara lintune. Allahumma amin. Jadi walaupun jagat ini wis prakaru-karuan, niku jek enten mawon. Allah milih tiang-tiang sing cai agama tenan jek eneng ae. Nerus nih perjuangan nih Kanjeng Nabi jek eneng ae. Mboten badhe telas mboten, jek eneng ae sing nerusne perjuangan Kanjeng Nabi. Lah kita niki enten majelis niki badhe ndaftaraken ya Allah. Kula niki urip enten akhir zaman, mun mboten ten nabi, mboten ten rasul. Kula niki jenengan pilih termasuk wong-wong sing nerusake amalane Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Niku lah maksudnya pertemuan niki. Amalane Kanjeng Nabi itu kuata, mengke jenengan tanglet teng para ulama. Oh, dawa critane. Tapi amalan ringkese Kanjeng Nabi niku mikirne umat, merehatine umat, ndongakne umat, marani umat, ngopeni umat ben bodho mlaku nuju swargane Allah. Ben bodho selamat saka nerakane Gusti Allah. Lan wong sing ngoten niku Kanjeng Nabi dawuh wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Ya hadis kursi, Allah dawuh aku mesti senang. Aku mesti senang karo sapa? Karo wong sing saling mencintai karena Allah. Sani kula niki teng mriki niki lungguh sareng-sareng manahe remen krana apa? Sami-sami pegawai negeri nggih mboten. Ane si petani terus pegawai negeri. Sami-sami bisnise nggih mboten. Mung krana Allah. Niki termasuk golongane sing disenengi kalih Gusti Allah. Wal mutajalisina fiyya. Allah remen, mesti remen kali wong sing lungguh sarang-sarang karena Allah. Mungkin yang mantun ngaji niki ndonga sampean lungguh. Ngomong-ngomong kali ini nyapa kok lungguh barang iki, Kang? Karena Allah, kowe gak krungu iki. Nggih ngaji nggih, sapa wonge sing kumpul lungguh karena Allah, iki disenengi Gusti Allah. Oh iya, ini pas ngantuk nggih. Iya. Wal mutazawirina fiyya. Mesti Gusti Allah seneng datang tiang sing saling ziarah mengziarahi karena Allah. Mungkin mantun pengawasan ini saman kenalan, terus mungkin saman parani rencang sama niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sinten sampean? Ani kalau sing panggian teng masjid dia ni kalau. Oh, nge nge. Teng apa mereka? Saling berziarah krono Allah. Allah mesti seneng teng tiang sing saling berziarah karena Allah. Wal mutabadilina fiyya. Allah mesti seneng kali tiang sing saling bantu membantu karena Allah. Lagi saling mencintai karena Allah wes, lungguh bareng karena Allah wes, ziarah karena Allah ya wes. Nah, saiki bantu membantu karena Allah ki piye? Sampean perlu kula bantu nopo? Alah kula niki mboten perlu bantuan nopo-nopo. Masalah rizki, masalah panganan, masalah niku, niku dawuhe Kanjeng Nabi, wong rizkine wis ditulis. Kula mriki mboten njaluk dhuwit sing sampean mboten, yeah. Tapi kula nyuwun bantuan panjenengan barang sing penting sangat. Bantuan apa? Niku lho. Masjid kula niku kok sepi. Lah umpami jenengan niku mbantu kula melok ngramekne masjid ten dus pundi? Ben kita niki disenengi Gusti Allah. Oh nggih, insyaallah. Insyaallah. Ya terus insyaallah dus pundi maksude? Nggih, monggo mangkat sakniki kita masjid bareng-bareng. Oh, lah niku jenenge saling bantu membantu krono Allah. Di padang mahsyar nanti kelak, ketika seluruh manusia sudah mati semua, raja-raja mati, menteri-menteri mati, orang kaya mati, orang miskin mati, laki-laki mati, perempuan mati, dunia sudah sepi, tiba-tiba Allah berfirman, bangkai-bangkai yang sudah hancur, tulang-tulang yang sudah lapuk, bangunlah dari kuburmu. Tiba-tiba manusia semua bangun lagi, hidup lagi. Mulai manusia pertama Mbah Nabi Adam sampai manusia terakhir, bangun lagi dari kuburnya. Tiba-tiba keadaan betul-betul sangat mencekam. Matahari begitu dekat, udara begitu panas. Orang berkeringat sampai mereka tenggelam dalam keringatnya. Tapi di sebelah sana-sana, oh ada kursi-kursi yang indah sekali. Tempatnya teduh, anyep. Maka orang-orang terheran-heran. Siapa yang boleh duduk di kursi itu? Maka para malaikat mengatakan yang boleh duduk di kursi ini adalah al-mutahabbina fillah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajawirina fillah. Orang yang saling ziarah karena Allah. Wal mutabadilina fillah. Dan saling bantu membantu karena Allah. Maka orang yang di dunia itu dulu punya amalan saling mencintai karena Allah. Oh, iki nggonku iki. Langsung lungguh nih. Tempat-tempat yang mulia, adem, tenang, ketika manusia dalam huru-hara kebingungan. Di tengah-tengah manusia di padang mahsyar semua dalam kebingungan. Tiba-tiba ada pengumuman dari para malaikat. Pengumumannya bagaimana? Silakan berdiri orang-orang yang akan dapat hadiah istimewa dari Allah. Silakan masuk surga tanpa hisab. Yaitu pertama, orang-orang yang senantiasa memaafkan umat. Nah, orang yang senantiasa memaafkan, silakan masuk surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang di dunia suka memaafkan orang berdiri. Ternyata tidak banyak. Kebanyakan itu orang muring yang banyak. Orang yang maafkan sedikit. Masuk. Ada momen lagi. Yang kedua. Orang-orang yang senantiasa tahajud pada waktu malam, silakan berdiri masuk surga tanpa hisab. Ya. Maka orang-orang pada berdiri. Ternyata tidak banyak juga, kebanyakan tidur waktu malam. Nah, tidur. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi sampai mati, silakan berdiri. Berdiri, masuklah surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang berjuang mikirkan agama sampai mati, nah, mereka berangkat. Di tengah-tengah berangkat, kok ada malaikat yang nyegat, kamu kok mau ke mana? Mau ke surga, katanya suruh masuk. Ya apa sudah dihisap? Mau dihisap apa saya ini? Dulu urusan-urusan dunia saya tinggal karena berjuang, kok mau dihisap lagi? Maka Allah berfirman, biarkan aja, gak usah dihisap. Langsung masuk surga tanpa hisap. Semoga termasuk kita semua. Insyaallah malaikat. Nah, sekarang ini mau ada pengumuman. Siapa yang siap untuk meneruskan perjuangan Nabi, tahajud tiap malam, saling memaafkan saudara muslimnya, latihan 4 bulan, 4 hari atau berapa hari saja, silakan berdiri. Coba berapa orang yang bisa berdiri? Ternyata tidak banyak. Yang berdiri jangan duduk dulu, berdiri dulu. Jangan duduk dulu. Belum suruh duduk. Sekarang yang niat ini ke belakang. Masuk masjid. Yang niat masuk masjid. Monggo. Monggo. Sing niat badhe latihan ngamalne agama sing tenanan, nggih. Monggo. Kula aturi jumeneng. Monggo. Mlebet masjid. Sing tiring nate-nate niku, nggih. Niki kangge niki agama. Niki mboten acarane wong boro, mboten iki namung niki tunggale tahlilan, pidaan, marhabanan wonten niku lho. Jemahan. Bodoh. Latihan nglakoni agamane awake dhewe iki piye nglakoni sing tenanan ngono lho. Ya wis nglakoni iki rung patek tenanan. Tentara-tentara niku jane bendino ya wis mlaku, tapi mlakune dereng tertib. Akhirnya dilatih tenggene bunti niku nggon tentara mriku latihan 1 2 1 2 latihane 8 bulan gitu. Kon mlaku bendine wis mlaku kok dilatih mlaku biyen mlakune ora nggo aturan. Nah, saiki mlaku sing nggo aturan. Nek mlaku ora nggo aturan gak entuk gaji, nek mlaku nggo aturan entuk gaji. Ya saya mengatakan kita iya jok ciri ya saya Islam yang ngelakoni agama, tapi yang ngelakoni agama ini bolong-bolong. Sholat jamaah yang kadang-kadang mangkat, kadang-kadang ora. Maksiati ya cik rodok seneng. Ini dilatih ben tambah tertib. Mungkin tambah tertib agama ini dilampai tertib nopo sing badi kita rasakan kenikmatan. Sekarang manusia taunya nikmatnya sate, nikmatnya gulai, nikmatnya durian, nikmatnya apel. Nikmatnya agama lebih dari itu. Nikmatnya sholat, nikmatnya zikrullah, nikmatnya dakwah, nikmatnya itikaf di masjid. Ini manusia sekarang gak tahu itu bahwa itu ada kenikmatan yang luar biasa. Maka kemuliaan Allah Ta'ala, tapi syaratnya nikmat itu kalau tertibnya itu betul. Masa kalau tertibnya betul dimakan ya enak. Begitu juga kalau kita amal agama itu tertib, komplit, bumbunya itu komplit, nanti rasanya plong. Masya Allah, kok nikmat banget agama ini. Tapi yang ngelakuin agama ini asal-asalan, tak kena buatan rasanya. Kalau ini gak rawon, ngoten bumbu ini disawat kok duduan bro kayak uyah sak kilo mboten kena dipangan jenenge ya rawon tapi gak enak rasane. Sampeyan iki agama nek agama niku mboten tertib gak enak rasane. Enengi gur kesel. Salat kok rasane kesel. Wiritan rasane kok ngantuk. Oh, iki urung tau ngrasakne wiritan sing tenanan kowe. Nek wiritan kok tanggo tertib tenan nikmat. Nah, iktikaf menemece nek tertib tenan nikmat. Dene gak kepatek tertib, nggih nikmate kurang. Niki lah maksude niki. Sinten malih monggo? Sing niat malih. Pinten? Tigang dinten, napa pinten, napa sedinten iki kenging? Monggo. Berarti mlebet mriku ngancani rencang-rencang simpun niat niku. Mari, mari. Monggo. Dinten-dinten kemawon. Pinten-dinten mawon, tigang dinten. No. Monggo, etan niku. Jalan caruba nih. Pegawai ini bisa diatur. Mungkin teng masjid tigang dinten, gitu. Mungkin nek bayar nyambut damel kita teng kantor, balik malik teng masjid, etikap, damel, amalan-amalan masjid ya Kanjeng Nabi. Insya Allah, gitu. Saya sinten mawon kenging ini. Niki usaha kangge sinten mawon. Maksudnya namung setunggal mawon. Piye kita niku urip tambah dino tambah cedak li Gusti Allah. Namung niku mawon. Awake dhewe iki tambah dino tambah cedak karo kuburan, tambah cedak karo akhirat. Piye tambah dino tambah mikirnya akhirat. Namung niku mawon maksudnya mboten perkara liya. Mboten ajeng mikir napa-napa. Mikir tambah dino tambah persiapan akhirat. Tambah dino tambah sedak karo Kanjeng Nabi, tambah dino tambah oleh ridane pangeran, namun iku mawon usaha sareng-sareng. Lah jenengan nek dereng saged berangkat saniki mengke nek enten niku rencang-rencang sing teng lebet masjid niku teng kampung jenengan, teng masjid jenengan saman rencangi. Insyaallah Pak nggih. Saman rencangi. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza, dewe Kanjeng Nabi. Sopo sing bantu wong berjuang oleh ganjarane wong berjuang. Sopo sing ngopeni keluargane wong sing berjuang ya oleh ganjarane wong berjuang. Niku nenten rencang-rencang kita sing berjuang mencung masjid jenengan pikirakan keluargane. Dengan bantu keluargane jenengan oleh ganjarane wong berjuang. Kita ini kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahake dening Gusti Allah kabeh wong Islam ini kon gotong royong, bantu membantu. Aja jegal menjegal, bantu membantu. Enten wong dawuh Kanjeng Nabi ini hadis iki, Pak. Ajeng dikirim teng neraka. Basa ngoten pas perjalanan menuju neraka kepanggih kalih tiyang sing ajeng dikirim teng swarga. Lah wong sing ajeng dikirim teng neraka niku bungok-bungok. Kang, kok ora kelingan aku? Sapa kowe kuwi? Aku ki sing gawe nimbakne kowe nang masjid ya lho. Sing jigone banyu wungsu kowe ka lho masa ora kelingan. Oh iya. Aku ki dosa pokeh arep dikirim nang neraka, Kang. Aku syafaat ana. Oh iya. Ya Allah, niki biyen teng donya ngewangi kula ibadah lho Gusti. Jenengan sepuro. Akhire disepuro karo Gusti Allah lebok ning swarga bareng-bareng. Ha. Dadi wong Islam niku gotong royong. Aja loloan, gotong royong. Dakwah iki gotong royong, ibadah gotong royong. Didik anak gotong royong. Wallahu fi anil abdi ma kana abdu fi an akhi. Nek kita niki nulung kancane Allah badhe nulung kita. Barokahe balik teng kita kiamba. Nulung wong wijane, nulung awake dhewe. Enten sunggalipun pejabat niku. Kuwatah masalahe. Ada masalah pun. Akhirnya moro teng setunggal kiai. Mbah kiai, kula niki kuwata masalah ngeten-ngeten niki terus pundi niki? Wis ngene ae, kuwi ben bar salat subuh. Bagi sodako tapi sembunyi-sembunyi. Dilek-dilek aja ruwong. Sodako sing ikhlas karena Allah. Akhirnya kapan bar salat subuh sekian mbak ayah niku nyelinap tenggene tonggo-tonggo ngwai duwe tonggo-tonggo mboten wong roh. Mboten ledhang niku wong-wong sing ngamuk-ngamuk ajeng jungkel ki mbake malah gak sida. Akhirnya moro malih teng ngene kiai alhamdulillah mun mboten sida wong sing ngamuk-ngamuk men meneng saniki. Iya. Kok kanjeng Nabi ngendikake sedekah meneng-menengan kuwi ndadekne murkane Gusti Allah adem. Apa meneh nggur murkane wong lah adem kecil. Lah kita ni sedekah niku mboten kok bantu wong jane, bantu awake dhewe. Ayo bantu wong kuwi bali ning awake dhewe. Dene apa setahun kepengker kan jaten. Niku enten tiyang niku teng Jakarta, tiang kampung kula mriko. Mbak mobil. Boso teng ngendi Cikampek mobil guling. Kuabeh sak mobil mati kabeh. Sing sitok niku lho, waras wiris mboten kan mboten kena napa-napa. Akhire kula tangleti, kowe iki kok sakti meni amalanmu apa to, Kang? Mboten gadah amalan napa. Namung niku lho. Kula ajeng mangkat kok niku teng masjid kula enten pengajian ngoten. Terus kula kalih sing masak niku ngwehi dhuwit 50.000. Aku titip Kang yo. Aku arep nang Jakarta, aku gak iso melok. Aku titip dhuwite 50 iki. Nggo tuku-tuku apa kono brambang-brambang bawang, ya. Wis. Lah niku kok terus akhir dadi selamat. Mengko kula nate kelingan pengajian niku nek sedekah ki nolak balak. Lah kok nggih saestu to. Nah. Jadi bantu wong kuwi jane nyelametne awake dhewe. Aja bantu wong ora ora mangsamu bantu wong ora iki bantu awakmu dhewe. Insyaallah Bang nggih. Mikirne masjide wong niku mengki bali barokah ning masjid dhewe. Mikirne kampunge wong niku barokah bali ning kampunge dhewe. Mula kampung Madinah Al Munawwarah sing barokah mboten karo-karoan. Wong sak donya dugi mriko krana napa? Krana wong Madinah nu mikirne wong liya, mikirne kampung liya. Akhire Madinah ki ambak di kampung sing paling sae. Nek pengen jenengan keluargane sae, jenengan mikirne keluargane wong liya. Nek pengen kampunge sae, pikirne kampunge wong liya. Nek pengen masjid makmur di samping mikirne masjid dhewe, mikirne masjid wong liya. Nah, niku mengke bali ning masjid kiambak-kiambak. Kami seringkan dipun mulaiakan. Monggo kita akhiri pengawasan kita ini ganti dungo. Saat ini pun dungo mau Fatihah rumin. Sebab ini karena Fatihah ini ku saksa-saksa ini dungo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين اغفر لنا يسر لنا بارك لنا أيدنا وفقنا في أمورنا كلها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ampunilah kami kedua orang tua kami ahli keluarga kami dan umat Islam seluruh alam ya Allah. Satukanlah hati, satukan fikir ya Allah untuk kerjasama mengamalkan agamamu, menghidupkan sunnah-sunnah nabimu sampai akhir hayat kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah keluarga kami, tolonglah umat Islam semua ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah, mudahkan umat Islam semua ya Allah untuk memakmurkan masjid-masjidmu ya Allah, mengamalkan sunnah-sunnah nabimu ya Allah, kerja sama satu sama yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki badhe dipun terusaken kiai-kiai sepuh sami rawuh badhe ndonga kanten Kanjeng Nabi dawaken al barokah fi akabirina. Barokah ki manggone ning wong-wong tuwa. Lan iki tiyang-tiyang sepuh kita sami hadir teng mriki dipun suwun donga jenengan sedaya ngamini. Kanjeng Nabi dawaken sapa wong ndonga lan kanca-kanca ning ngamini donga-dongane makbul. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa azimu sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syaji'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darujat wa tuballighuna biha afsal huyat min jami'il kharati fil khayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada'lana min maqomina hada damban illa hufartah wa la aiban illa syatartah wa la hamman illa farujdah wala dainan ila qodaitah wala maridun ila syafaitah wala tiflan ila robaitah waslahtah wala hajatan min khawaijid dunya wal akhirati ila qodaitah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jingal awladana min ahli ilmi wa ahli khairi wala taj'alna wa iyyakum min ahli dhari innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barokatan fi rizkina wa ziyadatan fi ilmina wa amalan mutaqabbala wa najati minan nari wal afandal hisab. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rubbayana sighara. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahillahi ta'ala al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin salim wa radiyallahu ta'ala ankuni sahabati rasul ajma'in walhamdulillah rabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yafini ahwi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalan wajkal karim azim sultani. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamkama rabbayana sigara wa li jami'il muslim من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا فتقبل دعاء. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير والتقى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم أرنا حقا حقا ورزقنا اتباعه ونبا فينا باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وأخلاقا كريما وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا خيرا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بفضلك الكريم وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم كلنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, tatalah kehidupan kami ya Allah, tatalah kehidupan keluarga kami ya Allah, tatalah kehidupan anak keturunan kami ya Allah, tatalah kehidupan daripada kerabat-kerabat kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari keturunan kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rabbana.